Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang Anda sebutkan bahwa si A membeli rumah dari kakaknya yang statusnya berhutang kepada bank dan rumah tersebut telah diagunkan kepada bank. Pada hukum asalnya rumah tersebut seharusnya tidak boleh dijual belikan karena rumah tersebut telah terikat dengan utang kepada bank tersebut. Seharusnya Anda tidak membeli dan seharusnya kakak Anda tidak menjual. Namun karena hal itu telah terlanjur terjadi, maka solusinya segera lunasi rumah tersebut agar kakak Anda segera bisa melunasi rumahnya, sehingga rumah itu akan kembali kepada Anda karena Anda telah membelinya. Namun sekali lagi, dalam hal ini kakak Anda telah berkhianat menjual barang yang telah diagunkan. Dan ini tentu haram, walaupun utang yang dia pungut itu adalah utang riba dan itu adalah dosa kedua dan bahkan itu lebih besar dibanding dosa yang kedua. Dan tentu Anda dalam hal ini juga telah melakukan satu tindakan yang melanggar hukum, melawan hukum, di mana Anda membeli satu barang yang seharusnya tidak bisa Anda beli karena barang tersebut telah diagunkan. Karena itu hendaknya Anda berdua banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Kakak Anda mohon ampun karena telah terjerat dalam riba dan juga telah berkhianat. Anda juga telah mengkhianati satu akad karena Anda membeli barang yang seharusnya tidak bisa Anda beli. Anda sudah tahu rumah tersebut diagunkan, seharusnya tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli. Wallahu ta'ala alam.